الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين إخوان في الله yang Allah muliakan dunia dan akhirat. Alhamdulillah, pada pembahasan kali ini kita masuk kepada pembahasan yang terakhir daripada pengambilan kaidah-kaidah di dalam pengambilan dalil dalam Ahlussunnah wal Jamaah, yakni penjelasan kaidah yang keenam, yaitu dikatakan oleh Syekh, dalil akli atau akal yang benar akan sesuai dengan dalil nakli nas yang sahih. Jadi salah lagi kalau orang mengatakan bahwa Ahlussunnah ini tidak memanfaatkan akal, tidak. Tetapi merujuk kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini akal di sini akan dimanfaatkan di dalam Islam selama akal tersebut sesuai dengan dalil nakli dan nas yang sahih. Jadi tetap tolak ukurnya adalah Quran dan sunnah. Karenanya Syekh menjelaskan dalam kitab ini dikatakan bahwa al-aql dalam bahasa Arab ini mempunyai beberapa arti, di antaranya ad-diyah. Kadang akal dimaknai ad-diyah ini maknanya denda. Kadang akal dimaknai al-hikmah yang artinya kebijakan, husnul tasarruf, tindakan yang baik dan tepat. Maksudnya akal di sini adalah sesuatu yang Allah jadikan wajah atau tempat di badan manusia yang bisa membedakan mana baik mana buruk. Ini akal manusia. Kebaikan dan keburukan menurut pendapat manusia tentu belum tentu sesuai dengan pendapat Quran dan Sunnah. Maka dirujukkan bahwa akal yang bisa dimanfaatkan dalam Islam di sini selama akal tersebut tidak bertentangan dengan Quran dan Sunnah atau nas yang asli. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini pernah bersabda dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Abi Daud, di mana beliau mengatakan wa anil majnun hatta yaqil, ai maknanya dan termasuk orang gila sampai ia kembali berakal. Berarti menandakan bahwa Islam menghargai fungsi akal. Salah lagi kalau di mana Islam enggak memanfaatkan akal. Tetapi tidak bisa diartikan bahwa agama ini akal, sehingga banyak tersebar hadis yang mungkar dan dhaif yang di masyarakat dikatakan bahwa agama adalah akal. Jika seseorang tidak berakal maka tidak agama untuk dirinya. Tidak seperti itu. Ya. Anak kecil akalnya belum berfungsi, tetap dimaknai Islam, tetapi belum sempurna keislamannya. Sama seperti fungsi akal tersebut. Allah pun berfirman di dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 70 dikatakan, walaqad karramna bani adama wa hamalnakum fil barri wal bahr. Dan sesungguhnya Allah ini memuliakan anak-anak Adam, Allah angkat mereka di darat dan di lautan. Cuma permasalahan apa? Karena Allah letakkan kesempurnaan di dalam tubuh manusia atau makhluk yang dinamakan anak Adam di sini, adanya akal yang tidak diberikan kepada makhluk selain manusia. Makhluk selain manusia insting, adanya feeling. Tetapi akal mutlak hanya milik manusia. Allah letakkan akal pada manusia sehingga dengan akal tersebut manusia dapat dikatakan makhluk yang sempurna. Tanpa akal tidak ada kesempurnaan. Tetapi bukan berarti lantas agama diidentikan dengan akal. Karena akal dikembalikan kepada bahasa hati. Kalau hati orang yang beriman, akalnya berfungsi. Karena Nabi berisyarat mengatakan al-aqlu sarfuda. Akal di sini, akal di dada. Sehingga akal yang baik, akal yang berfungsi ketika hati ini kembali kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula firman Allah dalam surat As-Sa'd ayat 43 dikatakan wa dzikra liulil albab, dan merupakan peringatan bagi orang-orang yang mempunyai akal. Banyak sekali dalam Al-Qur'an ini imbauan-imbauan tentang masalah akal tersebut. Sehingga syariat Islam memberikan nilai dan urgensi yang amat tinggi terhadap akal manusia. Ini dapat dilihat dari beberapa poin. Di sini dipecah menjadi beberapa poin. Dalam buku ini dikatakan bahwa poin pertama, Allah hanya menyampaikan kalamnya atau perkataannya kepada orang yang berakal, karena hanya mereka yang dapat memahami agama dan syariatnya. Jadi pandangan Islam ini bahwa yang pertama, Allah menyampaikan kalam, kalamullah ini hanya untuk orang-orang yang berakal. Dalilnya surat Shaf ayat 43 tadi yang mengatakan wa dzikra liulil albab, bahwa peringatan bagi orang-orang yang mempunyai akal. Liqaumin yatafakkarun, untuk kaum yang mau berpikir, berpikir dengan akal, bukan dengan hawa. Jadi orang yang emosi dikatakan orang yang enggak berakal. Kenapa? Karena memang akal ini bukan bahasa emosi, akal bahasa ketenangan hati. Ala bizikrillahi tasma'inul qulub, dengan berzikir kepada Allah hati menjadi tenang. Kalau hati ini tenang, akal berfungsi. Tapi kalau hati gundah gulana, akal tidak akan pernah berfungsi. Sehingga kalau bahasa Islam mengatakan Allah hanya menyampaikan Al-Quran ini untuk orang yang berakal, ya, orang yang tenang, orang yang dapat menerima agama dengan benar. Maka Islam menghilangkan kata emosi dalam agama. Mau makna jihad, makna ibadah, thalibul ilmi, hilangkan makna emosi. Karena tidak mungkin berfungsinya akal dengan al-hawa tersebut. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Sama seperti beliau Nabi Muhammad tidak mungkin mengatakan kecuali dengan wahyu, tidak ada emosi dalam dirinya. Kemudian yang kedua dikatakan, akal merupakan syarat yang harus ada dalam diri manusia untuk dapat menerima taklif, beban hukum dari Allah. Sehingga hukum di dalam agama Islam ini ketika manusia bisa memfungsikan akal. 13 tahun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdakwah di Mekah. Ini bukan orang-orang Quraisy enggak punya akal. Standar manusia, orang-orang kafir Quraisy berakal. Bahkan mereka orang-orang yang jago dagang. Toh Allah puji lila fi Quraisyin ila fi rihlatas syitai wasif. Allah puji orang Quraisy, orang jago dagang. Standar manusia akalnya berfungsi. Tapi 13 tahun dakwah Rasulullah pertama tidak diturunkan hukum. Tidak ada bab hukum dalam dakwah beliau yang pertama. Ketika hijrah baru mulai Rasulullah diberikan beban-beban ayat-ayat yang berupa ayat al-muhakkamah, yakni ayat-ayat hukum. Kenapa? Karena memang Islam memandang bahwa syarat yang harus ada dalam diri manusia untuk menerima taklif atau beban hukum dari Allah adanya akal, berfungsinya akal. Ya, jadi sama ini orang kafir. Ini dia lulusannya pun sudah S-nya sudah S3 mungkin. Subhanallah. Atau mungkin profesor dokter, tapi dia non Islam. Tidak terbebani hukum. Kenapa? Karena pandangan Islam akalnya tidak berfungsi. Kembali lagi, jadi akal dimaknai adalah bahasa hati. Orang yang hatinya tenang, akalnya berfungsi. Seperti itu, ya. Jadi, kemudian pun Rasulullah ini bersabda dalil yang tadi dikatakan bahwa ini hukum merupakan taklif, beban buat orang yang berakal, berdalil pada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abi Daud. Ini ada dalam Sahih Abi Daud. Dikatakan Rasulullah bersabda bahwa rufi al-qalam an thalathah, bahwa catatan pahala dan dosa ini terangkat, dibebaskan dari tiga golongan. Rasul bersabda ini mengatakan yang pertama anin na'im hatta yastaikil, yakni dari orang yang tidur sampai dia bangun. Orang yang tidur terbebas dari hukum. Ya, jadi kalau orang ketiduran dia tidak sholat, enggak berdosa. Tetapi hukumnya kalau dia sudah bangun wajib qadha. Karena itu hukumnya wajib. Kemudian yang kedua wa anis sabi hatta yahtalim, dari anak kecil sampai dia baligh atau bermimpi. Walaupun statusnya sudah Islam, ini anak yang lahir, tetapi belum terbebani hukum. Sampai kapan? Sampai tahlim. Tahlim di sini yakni maknanya yahtalim di sini maknanya sampai dia dewasa atau dia bermimpi. Balik. Kemudian yang ketiga, wa'anil majnun hatta ya'qil. Anil majnun hatta ya'qil di sini maknanya orang yang gila sampai dia berakal. Ya, sekali lagi, Islam menghargai akal dengan koridor yang seperti ini. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, di mana Allah Jalla wa'ala mencela orang yang tidak menggunakan akalnya. Misalnya celaan Allah terhadap ahli neraka yang tidak menggunakan akal, di mana Allah berfirman dalam surat Al-Mulk ayat 10, Allah mengatakan, "Wa qalu law kunna nasma'u wa na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir." Allah berfirman, "Wa qalu," mereka mengatakan, yakni penghuni neraka, "law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir." Seandainya saat dulu kami mendengar dan kami berakal atau memfungsikan akal kami, maka kami bukan tergolong penghuni neraka. Ya, karena subhanallah ya, kita hidup di dunia ini kadang disibukkan dengan yang kita makan di mulut. Kita repot mengatakan ini daging babi haram dimakan ini. Ini khamar, alkohol, ini haram untuk diminum. Tetapi kadang enggak kita kontrol, yang kita dengar dari ghibah jauh lebih haram daripada yang kita makan. Mata melihat sesuatu yang haram, ini pun bisa selevel dengan daging babi yang kita makan. Karena demi Allah, penglihatan, pendengaran, hati Allah bakal tanya. Manusia disibukkan dengan yang masuk ke dalam mulut, sementara dia tidak perhatikan yang dia dengar. Padahal demi Allah, salah satu dosa yang merupakan dosa yang paling besar, riba, riba haram. Ya, riba, riba itu 70 cabang. Dosa riba yang paling rendah seperti orang bersetubuh dengan orang tuanya sendiri, itu dosa riba. Dosa riba yang paling tinggi tingkatannya riba. Berarti 70 kali lipat dosa ghibah ini, kita mendengar orang berghibah atau kitanya berghibah, ini 70 kali lipat dosa bersetubuh dengan orang tua selevel dosa yang paling rendah dalam pemakan riba. Subhanallah. Ya, kadang kita remehkan mengenai bab dosa ini. Demi Allah, oleh karena itu hukum-hukum dalam agama ini berfungsi buat orang yang mau berakal. Coba kita bandingkan, kalau enggak akal kita berfungsi, tadi dikatakan mengenai riba. Ya, kalau riba ini yang paling rendah dosanya adalah seperti bersetubuh dengan orang tua, dosa riba yang paling besar adalah ghibah. Akal harusnya berfungsi. Jangan hidup di bawah ketakutan dengan sesuatu yang kita makan saja, sementara kita berusaha untuk menghindar, tapi belum mampu. Namun ini telinga enggak kita berusaha untuk tahan. Mata kadang kita umbar melihat yang haram. Sudah jelas tinggal di negeri yang memang kita banyak orang yang berkeyakinan bahwa tidak perlu menggunakan jilbab, itu aurat, haram untuk dilihat. Mau enggak mau kelihatan gitu. Ini ya'lamuna kha'inatal a'yun wa ma tukhfi sudur. Ini mata kadang berkhianat. Hati berbisik sesuatu. Maka yang paling mulia adalah ketika hati menentang melihat sesuatu kemungkaran tersebut. Karena melihat kemungkaran, mendengar kemungkaran, atau memakan sesuatu yang mungkar, dibutuhkan pengingkaran hati. Antum dipaksa makan yang haram, karena antum gak mampu untuk makan yang halal saat sekarang, ingkari. Sama seperti antum dipaksa mendengar, gitu loh. Mendengar sesuatu yang haram, ingkari dengan telinga. Atau mata ini dipaksa untuk tinggal di tempat yang memang pemandangannya seperti ini, ya istighfarlah. Bukan berarti tenang-tenang saja dengan berdalil al-ulala kuasanya alik. Yang pertama itu dosa, yang kedua yang pertama nikmat, yang kedua dosa. Maka kalau ngeliat jangan kedip terus. Ya, subhanallah. Maknanya. Ya, jadi ini mata, ini pengal, ini mulut, ini hati, semua Allah bakal tanya. Summa latus aluna yauma idzin anin na'im. Allah akan bertanya tentang semua nikmat. Kemudian yang keempat, pandangan Islam tentang akal, yakni penyebutan begitu banyak proses dan anjuran berpikir dalam Al-Qur'an. Begitu banyak bab-bab dalam Al-Qur'an yang sifatnya seperti tadabbur, tafakkur, ta'aqqul dan kalimat lainnya. Kalimat la'allakum tatafakkarun, la'allakum afala ta'qilun, afala yatadabbarun. Ini semua bab yang memerintahkan kepada fungsi akal. Afala tatafakkarun, apakah kalian tidak berpikir dengan akal kalian? Afala tadabbarun, apakah kalian tidak pikirkan dengan akal kalian? Semua akal Islam menghormati akal, tetapi tetap dalam koridor agama ini bukan akal. Ya, agama ini bukan akal. Agama ini dalil. Maka dalam buku ini diarahkan manusia untuk beriman dengan dalil. Qala Allah wa qala Rasul ala fahmi sahabat. Firman Allah, sabda Rasulullah. Sehingga kadang akal yang tidak bisa menerima dalil yang sahih, tetap akal harus mengatakan sami'na wa ata'na. Karena bahasa Nabi saklek kok. Wa ma nahaitukum an shay'in fajtanibuhu wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Apapun yang kularang dari kalian ini, jauhkan, jangan tawar-menawar. Wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Maka apapun, apapun yang aku perintahkan untuk kau lakukan, lakukanlah semampunya. Itu dalil Quran seperti itu ya. Baik. Kemudian yang kelima, bahasa Islam ini mengatakan Islam mencela taklid. Taklid ini artinya mengikut atau mengekor secara buta yang membatasi dan melumpuhkan fungsi dan kerja akal. Islam sendiri enggak menerima orang beramal soleh, beribadah ini taklid. Taklid ini ikut-ikutan, akalnya enggak berfungsi. Islam menolak. Makanya tadi an-niswabi hatta yahtalim, anak kecil sampai dia dewasa. Maksudnya apa? Karena memang anak kecil jarang memfungsikan akal. Tapi kedewasaan nanti ketika akalnya berfungsi, terkena hukum-hukum agama. Ya, jadi yang kelima ini Islam mencela taklid yang membatasi dan melumpuhkan fungsi akal. Dalilnya Allah berfirman, "Wa idza qila lahumuttabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma alfaina 'alaihi aba'ana." Awalau kana aba'uhum la ya'kiluna syai'an wa la yahtadun. Firman Allah ini mengatakan wa idza qila lahum, dan apabila dikatakan kepada mereka ittabi'u ma anzalallahu, ikutilah apa yang telah diturunkan Allah, qalu, maka mereka menjawab bal nattabi'u ma alfaina 'alaihi aba'ana. Tidak. Mereka tidak mau mengikuti yang Allah turunkan, karena mengikuti semua perintah Allah berarti mengikuti yang gaib, kata mereka. Mereka disuruh sholat nggak mau, karena mereka yakin bahwa ini kita sholat kepada zat yang gaib, kecuali melalui tawasul, melalui lata kubal dan mana saat itu. Adanya wujud yang disembah merupakan tawasulan. Tapi kalau dikatakan hilangkan yang kubal, lata dan mana, katakan la ilaha illallah, mereka mengatakan la. Mereka mengatakan di sini bal nattabi'u ma alfaina 'alaihi abana. Tidak, kami akan mengikuti yang pernah dilakukan oleh orang tua kami saja. Jadi kalaupun itu dari Allah sekalipun, kalau orang tua kami enggak melakukan, kami enggak mau. Ini pun poin bisa dikatakan mereka beragama dengan adat istiadat. Habis sudah adat kami seperti ini gitu loh. Tradisi kami seperti ini, padahal agama ini bukan adat. Ad-din laisal 'adah. Ad-din laisal 'adah, walakin din naqlun wa laisa aqlun. Agama ini bukan adat istiadat, dan agama pun bukan akal-akalan, tapi agama dalil. Qala Allah wa qala Rasul. Sejak zaman Nabi Nuh alaihissalam hingga Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau kita merujuk kepada kalamullah, maka akan melihat adanya penafian dan pengisbatan, penetapan, penghapusan dan penetapan. Kalau memang merujuk kepada Quran wa sunnah. Tapi tanpa merujuk pada Quran wa sunnah, orang beragama menggunakan perasaan. Nah, kita sudah di pertemuan yang lalu sudah bahas tentang masalah Zulhijjah. Ya, kita bahas masalah kemarin Zulhijjah 1 sampai 10 Zulhijjah. Ini tersebar di masyarakat tentang masalah menghadapi 1 sampai dengan 10 Zulhijjah. Ya, ini akan saya sedikit sampaikan lagi mungkin ya, bahwa sebentar lagi kita akan masuk ke bulan Zulhijjah. Bahwa di masyarakat kita terjadi banyak ritual-ritual yang kadang-kadang enggak merujuk ke contoh Rasul, tapi sudah menjadi adat. Dan mereka mentaklidkan, mengikut atau mengekor secara buta. Contoh yang pertama, ini berdalil kepada hadis yang mengatakan ma min ayyamin afdalu indallah fihi fihinna al-amalu shalih. Al-amalu shalih fihinna min Zulhijjah. Dikatakan bahwa tidak ada hari-hari yang di dalamnya amal soleh ini mulia melebihi kemuliaan bulan Zulhijjah. Ulama menjelaskan ayam di sini adalah bulan Zulhijjah ini maksudnya amalan-amalan soleh yang batasannya sunnah. Karena demi Allah, di Islam tidak ada bulan yang melebihi kemuliaan bulan Ramadan. Bulan Zulhijjah bulan yang mulia karena merupakan bulan Allah. Allah Rasul mengatakan amal soleh di dalamnya Allah muliakan. Tetapi yang kalau dikatakan amal soleh, tentu orang yang sudah belajar memahami syarat diterima amal soleh atau ibadah itu kan dua. Yang pertama, amal ibadah ini untuk Allah, ikhlas untuk Allah. Yang kedua, mencontoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sekarang terjadi di masyarakat bahwa adanya orang yang puasa 10 hari sejak awal Zulhijjah hingga Idul Adha. Padahal kalau dia katakan kenapa antum puasa? Apakah puasa bukan amal soleh? Puasa amal soleh, Rasul puasa katanya. Nah, tidak ada yang bisa mengatakan salah. Puasa amal soleh. Tapi yang perlu dipertanyakan di sini, apakah Nabi melakukan 10 hari gitu loh? Ini yang perlu dipertanyakan. Karena kalau mau ngomong amal soleh dua tadi, ikhlas untuk Allah, nyontoh Rasul. Tapi dia 10 hari ikhlas untuk Allah. Tapi adakah contohnya? Karena hilang satu syarat dan rukun, gugur itu hukum. Ternyata ditemukan sekian banyak dalil dari saksi istri-istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengatakan bahwa karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yasumu fi tis'in min Zulhijjah wa fi asrin min Muharram wa fi salasati ayyamin min kulli syahr. Boleh dikatakan Rasulullah ini puasa pada tanggal 9 Zulhijjah. Beliau berpuasa pada tanggal 10 Muharram. Beliau berpuasa 3 hari setiap bulan. Bukan berarti menafikan Senin Kamis, tidak. Karena Nabi istrinya ini 9. Ya kadang beberapa di rumah istri ini belum tentu istri ini merasakan puasa Nabi di hari yang lain. Namun banyak hadis yang mengatakan bahwa beliau berpuasa Senin Kamis, beliau berpuasa tanggal 9 bulan Zulhijjah, beliau berpuasa tanggal 10 bulan Muharram, beliau berpuasa 3 hari setiap bulan. Ini contoh-contoh Rasulullah. Sehingga kalau ada orang yang melakukan puasa 10 hari, apapun dalilnya, tanpa contoh Rasulullah sambil mengatakan, tapi enggak afdol Ustaz kalau enggak 10 hari puasa. Padahal afdol di sini maknanya terbaik. Tidak ada kata terbaik kecuali mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa inna khairal hadyi, sebaik-baik atau seafdol-afdolnya petunjuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang pertama, terjadi kesalahan di masyarakat. Lantas apa Ustaz kalau memang Nabi melakukan 9 saja, apa kita enggak perlu melakukan puasa di hari lainnya? Kita salah satunya sampai dengan tanggal 8, tidak seperti itu. Karena memaknai amal soleh di sini, selama Nabi mencontohkannya, lakukan. Contohnya, yang biasa puasa Senin Kemis. Yang biasa puasa Senin Kemis, bertemu bulan Zulhijjah, lakukan Senin Kemis. Jangan dihilangkan. Karena demi Allah, pahalanya dilipat gandakan ketiga bulan Zulhijjah, yaitu awal Zulhijjah hingga tanggal 10 Zulhijjah. Kemudian orang yang biasa puasa Daud, sehari puasa sehari tidak, lakukan di bulan Zulhijjah. Karena Senin Kemis Daud ini amal soleh yang Nabi pun mengiyakan. Walaupun Nabi tidak melakukan puasa Daud, tapi beliau mengatakan sebaik-baik puasa adalah puasa Daud, lakukan. Terus bagaimana di luar puasa di sini? Di luar puasa Nabi mengatakan bahwa fa'aksiru fihinna tahlil wa takbir wa tahmid. Yang disunahkan yang paling utama di bulan Zulhijjah awal ini adalah perbanyak tahlil, perbanyak takbir, perbanyak tahmid. Yaitu Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Ini sunnah sejak awal Zulhijjah hingga yaum tasyrik. Sejak awal Zulhijjah hingga hari tasyrik. Jadi tidak hanya dimaknai ketika malam takbiran saja, karena ada hadis yang mengatakan fa'aksiru fihinna, perbanyaklah pada hari-hari tersebut awal Zulhijjah hingga tasyrik tahlil, takbir, tahmid. Nah, para sahabat kalau datang bulan ini di pasar, di tempat kerja, di ladang, di mana, mereka bertakbir. Sehingga ulama menyimpulkan terjadi pula kesalahan manusia dalam bertakbir. Karena takbir ibadah, sahih. Takbir ibadah. Kalau ngomong ibadah, kembali ikhlas untuk Allah, mencontoh Rasulullah, biasakan berpikir seperti itu. Ya, ini kita mencontoh Rasul. Apakah Nabi ajarkan takbir? Naam. Nabi ajarkan takbir seperti Nabi ajarkan salawat dan lain sebagainya. Tadi yang saya sampaikan takbir itu takbir yang diriwayatkan dari Ibnu Umar dan jalur yang sahih. Sehingga itulah takbir yang sahih. Nah, ulama mengkritisi terjadi di akhir zaman ini kesalahan orang dalam bertakbir. Kesalahan yang jelas yang pertama, bertakbirnya manusia bersama-sama dipimpin satu orang. Sedangkan zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam manusia bertakbir, bukan tidak. Rasulullah bertakbir, tapi tidak ada hadis pun yang sahih atau atsar para sahabat yang menjelaskan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memimpin takbir dan memerintahkan orang mengikutinya. Contohnya tadi, la ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Nabi enggak mengatakan ayat Allah. Tidak ada satu asar pun yang sahih. Ini kesalahan yang pertama. Mereka bertakbir dipimpin dengan satu orang. Kalaupun alasan mereka untuk membenarkan, untuk merapikan tarbiyah, tidak masuk kategori ibadah. Jadi mempersiapkan kayak kita belajar sholat, belum dihitung sholat. Pelajari sholat di luar sholat. Cara sholat, cara wudhu pelajari. Sehingga itu dalam ibadah sudah benar. Bukan berarti mencampur adukan antara belajar dengan praktek. Ini yang disalahkan oleh ulama. Kemudian yang kedua kesalahannya dalam takbir adalah kata ulama, bertakbirnya tabarruj laki dengan perempuan. Jadi kur laki dengan perempuan bertakbir, kemudian dibarengi alat musik. Padahal mau ngomong alat musik, sejak zaman Rasulullah sudah ada alat musik. Dan Nabi tidak pernah mencontohkan, para sahabat pun tidak pernah melakukan bertakbir menggunakan alat musik apapun alasannya. Karena orang sekarang mengatakan kalau enggak pakai musik ngantuk. Enggak asik. Sehingga enggak berkembang. Dengan adanya alat musik mulai direkam di kaset, tersebarlah kaset-kaset takbir menggunakan alat musik. Padahal demi Allah, wa minan nasi may yasari lahwal hadis, kata Allah. Akan ada sebagian manusia memperjualbelikan perkataan yang sia-sia, bahkan diharamkan. Berzikirkah, bertakbirkah, ini sesuai dengan contoh Rasulullah. Bahkan Islam mengharamkan menyanyikan zikir. Tersebar di masyarakat zikir menyanyi subhanallah walhamdulillah. Kelihatannya benar. Padahal subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah akbar, ini kalimat thayyibah, subhanallah. Yang Nabi mengatakan kalau orang baca ini pahalanya memenuhi langit dan bumi. Tapi Nabi enggak pernah pertontonkan. Sahabat Nabi yang suaranya paling bagus salah satunya Abu Musa Al-Ash'ari, yang dikatakan memiliki suara trolling Ali Daud katanya. Suaranya enak. Tapi enggak pernah Nabi perintahkan, ya Abu Musa, kau bacakanlah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah akbar dengan musik yang dengan lagu yang paling enak. Tidak. Karena memang Islam tidak kesana arahnya. Karena nanti timbul masuk syubhat muskilah. Kalau diperbolehkan dengan musik, diperbolehkan pula nada dan dakwah nanti akhirnya. Orang bernyanyi dalam berdakwah. Islam tidak ke sana. Itu di luar Islam. Berdendang, Islam enggak menyalahkan berdendang. Seorang wanita berdendang silakan. Laki-laki berdendang dengan bahasa nasyid silakan. Tetapi tetap tidak dimaknai itu dari Islam. Karena orang berdendang ini sementara dendangan tersebut tidak keluar dari hukum Islam, mubah sifatnya nasyid atau apa sesuatu yang bikin semangat, boleh-boleh saja selama enggak menggunakan alat musik. Ini kan yang enggak diperbolehkan, yang kalau menggunakan alat musik pasti terjadi orang akan lalai dengan agamanya. Perhatikan orang yang sudah senang musik. Lebih sering dia menyanyi dibanding baca Quran. Ini sudah terjadi karena apa? Sudah diingatkan oleh para ulama seperti itu, ya. Kemudian kesalahan yang ketiga dalam takbir adalah menambah sighat. Menambah sighat ini menambah kalimat. Takbir Rasulullah tadi, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Begitu. Orang ada yang menambah, sadaqa wa'da wa nasara 'abda. Jadi kan doa ketika kita di Bukit Shofa menghadap ke Ka'bah membaca sadaqa wa'da wa nasara 'abda wa ajaza ahzab al-ahzab wa'da. Ini yang kita baca. Tapi bukan tambahan takbir. Tapi terjadi di masyarakat sifatnya tambahan. Makanya ulama mengkritisi. Ini ingin menegakkan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan tidak ada kemuliaan kecuali mempraktekkan sunnah Nabi, bukan menyelisih sunnah beliau. Dan kita sudah bahas dari awal resiko orang yang menyelisih sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah mengatakan nuwallihi ma tawalla, akan kami palingkan sejauh mungkin. Kenapa? Karena mereka menyelisih Nabi. Itu takbir. Baru kemudian kesalahan-kesalahan ketika bulan Zulhijjah, begitu banyaknya orang yang meremehkan hari-hari yang mulia ini. Padahal Allah sendiri bersumpah, wal fajr wa layalin asr, kata Allah. Demi waktu fajar dan hari yang ke-10, yakni bulan Zulhijjah. Ini bulan yang penuh kemuliaan, yang di dalamnya Allah muliakan amal soleh di dalamnya. Orang jangan sampai meremehkan sambil mengatakan, ah ini sih kalau Zulhijjah sih lebarannya orang yang mudah haji gitu nih. Sehingga berpuasa di dalamnya buat kita enggak perlu deh. Yang haji ya wajib. Subhanallah. Tidak ada kewajiban untuk melakukannya. Demi Allah. Yang ada perintah ini wajibnya adalah salatnya. Fasholli li rabbika wanhar. Perintah wajib untuk salat Idul Adha, Idul Fitri ini wajib hukumnya. Sedangkan puasanya sunnah. Sunnahnya ini sunnah ittiba. Mencontoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, walaupun enggak melakukannya enggak berdosa, tetapi menegakkan sunnah Rasul adalah kemuliaan. Nah, menegakkan sunnah Rasulullah ini terjadi. Ada dalil yang mengatakan bahwa idza ra'a ahadukum hilal Dzulhijjah, jika di antara kalian menyaksikan bulan sabit Dzulhijjah, iaitu masuknya tanggal 1 Dzulhijjah. Wa arada ahadukum ayudhahiya, dan di antara kalian ada yang menginginkan untuk menyembelih. Jadi kalau sudah masuk 1 Zulhijjah, kemudian ada di antara kalian punya kepengen potong kambing gitu loh, ya ayudhahiya. Nabi mengatakan falyumsik an sya'rihi wa azfarihi, maka hendaklah dia menahan motong rambut dan kukunya. Ini sunnah Rasulullah yang sudah mulai pudar. Tetapi tidak dimaknai kalau sampai dia pengen motong kambing, dicukur rambut, potong kuku, lantas korban yang enggak diterima. Tidak. Tidak seperti itu. Enggak seperti larangan ihram. Kalau larangan ihram kan terkena dam, denda ya. Tapi kalau ini tidak. Tapi sunnah Rasulullah mengatakan falyumsik. Sehingga ulama ada yang mengatakan wajib ittiba. Wajib mencontoh. Karena perintah falyumsik, perintah falyumsik an sya'rihi wa azfarihi, hendaknya mereka menahan memotong rambut dan kukunya. Ini yang disunahkan buat orang yang mau menyembelih hewan kurban. Disunahkan seperti itu. Kapan? Sejak dia berkeinginan. Dikatakan wa arada ahadukum. Jadi ketika kalian punya keinginan, kalau yang punya keinginan sejak tanggal 1 atau sejak sekarang dia punya keinginan, maka tanggal 1 nanti dia enggak boleh potong rambut, potong kuku bulan Zulhijjah hitungannya. Atau mungkin ketika dia punya keinginan di tanggal 5-nya, sejak tanggal 5 itu dia mulai menahan motong rambut dan kukunya. Itu sunahnya seperti itu. Kemudian di dalam berkorban yang Nabi sunnahkan ketika beliau berpuasa tanggal 9, kemudian di tanggal 10-nya ketika Idul Adha, ini beliau ini berangkat ke tempat sholat. Ya, yang disunahkan ini adalah sholat di tanah lapang, musholla. Ya, jadi jangan digampangin, karena orang ala sunnah ini kita di masjid aja, dan berarti mau punya masjid lah. Sunnahnya di luar, karena syiar. Ya, jadi yang utama sholat di lapangan, kecuali kalau hujan di masjid. Atau kalau terpaksa dia sholat di dalam masjid pun tidak berdosa. Namun bermaksiat ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena contohnya sholat di luar. Nabi ketika ingin berangkat ke musholla ini, beliau tidak makan dan minum sampai beliau pulang. Kemudian beliau menyembeli dan mengambil daging sembelihannya, memasaknya lalu memakannya. Itu sunnah yang pertama. Kapan berbukanya? Sampai memasak daging korbannya. Itu yang pertama. Namun tidak ada ulama yang menyalahkan kalau orang hanya membatasinya sampai turun sholat, diperbolehkan. Tapi yang utama memakan daging korban tersebut. Nah, kemudian di dalam korban, ulama menjelaskan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika berkorban, beliau mengatakan bismillahi Allahu akbar, bismillahi an Muhammadin wa ali Muhammadin wa ummata Muhammadin. Beliau mengatakan bismillah dengan nama Allah, Allahu akbar, dengan nama Allah ini korban punya Muhammad, ini korban untuk keluarga Muhammad, ini korban untuk umat Muhammad. Menandakan korban satu kambing buat banyak orang boleh. Tapi yang perlu dipahami dengan akal yang sehat, bahwa tidak pernah Nabi mencontohkan untuk mengajarkan satu kambing beli patungan. Yang disunahkan satu onta patungan 7 orang, atau satu hewan sapi untuk 7 orang. Tidak ada satu contoh pun berpatungan untuk membeli kambing tadi. Kenapa? Karena nanti ada nisbat dengan hukum yang memperbolehkan orang yang tidak sempat akikah, ya, di hari yang ke-7, 1421, maka diperbolehkan nanti kalau sudah mampu dia beli kambing berkorban. Maknanya apa? Korban dengan uang sendiri. Ya, jadi untuk kambing ini tidak ada contoh dari Rasulullah atau para sahabat mencontohkan kambing beli patungan, tapi tersebar di masyarakat kita. Anak-anak sekolah, anak-anak kita sekolah ini ya suruh sumbangan 15.000, 20.000, botol. Ini jelaskan ke anak-anak. Ulama menasihati dikhawatirkan jadi agama. Itulah ya. Nah, jadi kalau memang innamal a'malu binniat, tujuan sekolah tersebut untuk memberikan pelajaran pada anak-anak, ya innamal a'malu binniat. Tapi kalau diniatkan untuk menyembelih hewan kurban seperti contoh Rasulullah, tentu menyelisih contoh dong, otomatis ya, menyelisih contoh Rasulullah. Kalau mereka beralasan, lantas kita nggak akan pernah bisa korban tak kalau nggak patungan. La ikraha fid din, nggak ada paksaan dalam agama. La yukallifullahu nafsan illa, Allah nggak memberikan beban kepada manusia yang dia tidak sanggup untuk memikulnya. Sanggup sembelih, nggak sanggup bersabar. Jadi bukan dipaksakan sifatnya sehingga merubah syariat. Sama seperti orang perempuan ini di Ka'bah itu sering kita bicarakan, bahwa dia rubah syariat dengan pikiran bahwa dia juga pengen mendapat keutamaan seperti keutamaan laki-laki sholat di pinggir Ka'bah, shof yang paling depan. Ini kan jahil murakkab ini, bodoh double dibilangnya ini. Kenapa? Padahal sudah dikasih kemudahan oleh Allah bahwa shof wanita yang paling belakang yang paling baik, sehingga perempuan tidak usah bercapek-capek. Dia shofnya yang paling belakang sama pahalanya dengan laki-laki yang paling depan. Tapi kalau dia lakukan dengan emosi mengatakan bahwa saya pengen paling depan, batal. Lawang ada dalil yang mengatakan sholat perempuan depan laki-laki batal. Ini namanya orang beragama dengan menggunakan perasaan, ya. Jadi itu banyak kesalahan yang terjadi di masyarakat kita mengenai Idul Adha, ya. Semoga kita enggak tergolong, ya. Mungkin banyak yang lainnya. Nanti ada yang mau jawab silakan bertanya, ya. Terus kita habiskan dulu pembahasan ini. Kemudian yang keenam, ya. Tadi yang kelima, Islam mencela taklid, ya, membatasi dan melumpuhkan fungsi akal. Ini Islam tidak setuju, gitu loh. Karena Islam mengatakan, Al-Qur'an mengatakan dalam Al-Baqarah ayat 170, Allah berfirman, "Wa idza qila lakumuttabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma alfaina 'alaihi abana aw law kana aba'uhum la ya'kiluna shay'an wa la yahtadun." Allah mengatakan kepada mereka, ini supaya mereka mengikuti apa yang diturunkan Allah. Mereka jawab, "Tidak. Kami hanya mengikuti yang dibawa orang-orang tua kami." Kemudian Allah katakan, walaupun orang-orang tua mereka itu tidak mengetahui sesuatu apapun dan tidak mendapatkan petunjuk, tetap mereka mengatakan ini sudah tradisi. Melanggar tradisi adalah kehancuran. Sementara mereka tidak takut melanggar hukum Allah lebih dari kehancuran. Orang gampang ini. Padahal dengan Allah, justru melanggar hukum adat tidak ada hukumnya. Tetapi kalau melanggar hukum Allah jelas mutlak. Inna Allah la yaghfiru ayyusyraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Mutlak. Allah hanya ampunkan dosa selain syirik. Itu pun terserah Allah. Berarti melanggar perintah Allah mutlak berdosa. Tidak mungkin Allah akan ampunkan dia kecuali tobat dengan tobat dan nasuha. Sehingga bagaimana orang takut melanggar hukum adat sementara tenang melanggar hukum Allah? Habis kalau hukum adat ditentang dari kualat, sementara dia enggak sholat enggak takut, anak-anak enggak pakai jilbab enggak takut. Bagaimana subhanallah? Padahal hukum ini hukmu illa illallah. Tidak ada hukum kecuali milik Allah. Memang Islam mengakui di manusia itu ada tiga hukum, Quran, Sunnah, dan adat, istiadat. Tapi adat istiadat ini kalau bertentangan dengan Quran dan Sunnah batal hukumnya. Tapi kalau adat istiadat tidak bertentangan boleh dipakai sebagai ukuran untuk interaksi sosial di masyarakat. Ya. Kemudian definisi yang keenam, ya, pemahaman tentang akal dalam Islam adalah Islam ini memuji orang-orang yang menggunakan akalnya dan memahami dan mengikuti kebenaran. Dalam memahami dan mengikuti kebenaran. Jadi mutlaklah agama Islam ini agama yang benar-benar memfungsikan akal. Salah lagi kalau orang menghina Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan ini kalau bicara fikih, bicara akhlak, kapan akal kita bisa berfungsi katanya? Kapan kita bisa terbang ke bulan dan lain sebagainya? Padahal mereka yang ke bulan isinya semua kebohongan. Isinya cuma perkiraan-perkiraan. Mereka katakan mereka di bulan, sebenarnya tidak. Karena Islam menjelaskan bahwa yang namanya bulan itu panasnya itu sekian ribu kali panas api di sini. Bagaimana orang bisa menginjakkan kaki di tempat yang berapi? Satu hal yang tidak mungkin sudah. Ini kan ulah pikir mereka, saking ingin menjauhkan orang Islam dari yang namanya hukum agama. Padahal kalau kita mau jujur, Ahlussunnah wal Jamaah ini mengarahkan manusia untuk taslim, tunduk dan patuh pada agamanya. Terbukti ketika Umar Ibn Khattab tidak menggunakan mobil atau tank sekarang untuk berperang, demi Allah, mereka hanya menggunakan kuda dan unta. Pun hanya pedang, tidak ada pistol. Tapi demi Allah, Allah titipkan 3/4 dunia. Kenapa? Karena kepuasan di atas dunia ini izin Allah, bukan izin manusia. Bahkan sekarang ketika kita mampu menembak sekian ratus meter tanpa melihat, tanpa kelihatan bidikannya, cukup melalui komputer saja atau melalui satelit, demi Allah, malah terpuruk kita. Karena kemenangan kekalahan milik Allah. Wa inna lana lal akhirata wal ula. Akhirat dunia ini milik Allah. Allah yang mengerti. Wa'adallahu alladziina aamanu minkum wa 'amilus shalihaat la yastakhlifannakum fil ard kama stakhlafal ladziina min qablihim wa la yumakkinanna lahum diinakum alladzii tabi'a 'alaihim wa la yubaddilannahum min ba'di khawfihim amnan ya'budunani wa la yusyriku bihi syai'an. Surat An-Nur ayat 55 Allah mengatakan wa'adallahu, Allah berjanji di antara orang-orang beriman yang beramal soleh di antara kalian. Syaratnya beriman, beramal soleh. Ini yang ditekankan. Iman dulu, amal saleh. Maksudnya agama untuk dirimu dulu. Praktekan yang wajib, sholat, zakat, puasa dan seterusnya. Ini iman, ini amal saleh. Orang yang seperti ini, orang yang benar, orang yang akan taklif, terbebani kemuliaan oleh Allah. Apa kemuliaannya? Kena tanggung jawab. Akan dibebani oleh harta dunia dan lain sebagainya. Dan Allah tahu orang yang seperti ini amanah. Orang yang amanah. Tapi kalau orang yang jauh dari ibadah, bagaimana Allah titipkan kemuliaan dengan orang yang tidak beribadah? Satu hal yang tidak mungkin. Ada beberapa kelompok ormas di masyarakat ini yang mengedepankan ini, hawa. Mereka berpikir bahwa kita bisa mendirikan negara Islam ini tanpa mengkritisi akhlak mereka, gitu loh. Padahal bahasa Islam rapikan akhlak, rapikan sholat, demi Allah, Allah akan berikan kemuliaan. La yastakhlifannahum fil ard. Allah akan berikan kekuasaan di atas bumi ini. Kenapa? Ini janji Allah. Syaratnya beriman, beramal soleh. Bukan sekedar targetnya negeri Islam, sementara orang yang mendirikannya tidak Islami, gitu loh. Seperti orang-orang DITI yang lampau menginginkan negara Islam Indonesia yang didirikan, tapi mereka nya membunuh sesama orang Islam. Padahal sudah dikatakan bahwa orang yang mengatakan la ilaha illallah, darahnya tidak boleh ditumpahkan. Sehingga tinju saja sudah kita katakan, pertandingan tinju saja di mata Islam haram. Apalagi kalau bertandingnya sesama orang Islam, kita bikin lecet berdarah itu orang Islam, haram. Semua permainan di dalam Islam ini yang menyebabkan keluar darahnya orang Islam haram. Orang yang sudah la ilaha illallah, darahnya tidak boleh ditumpahkan. Kehormatannya tidak boleh diinjak, hartanya tidak boleh dijarah. kehormatannya tidak boleh diinjak-injak. Maksudnya apa? Jangan digibah. Kita gibah orang Islam haram loh. Orang munafik masih status Islam pun tidak boleh digibah. Yang boleh digibah yang orang non-Islam boleh kita gibah. Kenapa? Darahnya nggak terlindungi gitu. Tapi tetap Islam melihat maslahat. Kalau menimbulkan fitnah jangan, nggak ada gunanya. Karena dalilnya min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Sempurnanya Islam seseorang ketika dia bisa meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Ya, jadi kita mau gibah orang non-Islam juga buat apa faedahnya dulu gitu loh. Kalau enggak ada faedahnya jangan. Ya, jadi jangan mumpung nih, mumpung boleh nih, mulut gatel kalau enggak ngomongin orang. Semua lah, jangan. Lah, kalau kira-kira enggak bermanfaat, kita mengharamkan. Tapi masih ada waktu Fadl yang mau bertanya ya. Itu pembahasan kita mengenai Islam mengenai akal. Ya, insyaallah mudah-mudahan nanti kita masuk ke bab berikutnya, yaitu ini bab berikutnya, beberapa karakter akidah Ahlussunnah wal Jamaah insyaallah di bab yang keempat ya. Fadl yang mau bertanya silakan. Akhir dawan alhamdulillah rabbil alamin. Fadl. Amin tadi apa? Bulan itu sama kan. Nah, itu di mana ya? Kita bisa baca. Ada buku buku khusus yang sudah membahas itu, cuma ada lupa, buku Ustaz Al-Murafiq itu ada tuh, bagus-bagus buku tentang masalah berputar matahari mengelilingi bulan, bumi mengelilingi atau apa, bulan mengelilingi bumi, itu ada. Jadi kemudian ada hadis yang mengatakan bahwa matahari dan rembulan bulan ini kelak akan dikumpulkan menjadi satu oleh Allah untuk menjadi pemanas api neraka, karena memang kedua-duanya panas. Dan pun diakui oleh teknologi bahwa cahaya bulan dan matahari ini adalah bola-bola yang bola api yang panas sekali gitu loh. Sehingga memang diakui oleh dunia juga tidak mungkin orang bisa menginjakkan kaki di bulan dan di matahari. Nah, makanya ada, kalau enggak salah di dalam kitab Masail Surat Abdul Hakim, kalau enggak salah yang keberapa, lupa yang keenam, kalau enggak salah langsung bisa lihat tuh di terbitan Darussunnah, itu dibahas pula bahwa ternyata ini kejadian orang-orang Amerika yang menginjakkan kaki di bulan itu ditentang oleh orang-orang Soviet, orang-orang Rusia. Ini kedustaan yang paling besar. Karena ternyata setelah dikaji gambar mereka menginjakkan kakinya di bulan itu, mereka melihat bendera Amerika bergoyang. Sementara di sana hampa udara, tidak ada angin. Sehingga masih jadi perdebatan alun ilmi. Dan kita di Indonesia ini hanya mengiyakan tanpa melihat bukti dan dalil, gitu loh. Ternyata kalau dikaji ulang, ya, demi Allah, ini semua adalah kedustaan. Nah, merujuknya pada buku tersebut, cuman apa namanya, dalil mutlak yang saat sekarang nggak siap ya, karena dadakan bingung ya. Cuma merujukkan kepada buku tadi, Masail jilid 6 Darussunnah. Oke, insyaallah mudah-mudahan di pertemuan yang akan datang nanti akan berikan fotokopi insyaallah ya, diingatkan. Oke, lanjut. Nah, sebentar kita apa tadi Ustaz menyampaikan kalau dosa riba yang paling besar itu gibah katanya. Nah, kita aja meninggalkan yang rendah aja mungkin sudah bisa-bisa gitu. Nah, malah tanpa sengaja, malah mungkin tanpa tidak sengaja malah melakukan yang paling besar malah kita. Nah, kita kan dalam bekerja mungkin ada atasan, ada bawahan. Terkadang kebijakan atasan itu tidak sesuai dengan bawahannya ya. Tidak sesuai gitu, bahkan mungkin bisa sampai ke sifat zalim mungkin. Nah, terkadang kita sama bawahan misalkan gitu ya, kita mengeluhkan kebijakan-kebijakan yang tidak sesuai atau yang tidak bisa kita terima gitu. Nah, itu apakah termasuk menggibah tadi dari terkait itu? Gibah ini antum sebenarnya bisa buka di dalam kita Riyadhus Shalihin hadis yang ke 1512 ya, hingga total 297 hadis sampai selesainya itu mengenai bab riba, bab gibah, maaf ya. Gibah ada dua. Dalam Islam gibah yang diperbolehkan dan gibah yang haram. Gibah yang diharamkan ini, gibah yang sifatnya ini tidak ada solusinya. Yani kita membicarakan tentang keburukan seseorang dan itu memang ada dalam dirinya tanpa ada tujuan. Tetapi gibah yang diperbolehkan, contohnya gibah yang diperbolehkan ketika mencari solusi. Seorang istri terintimidasi di rumah terkena kekerasan suami, benjol-benjol kena pukul. Dia melapor ke polisi. Saya teraniaya dipukul oleh suami saya. Ciri-cirinya suami saya pendek, gemuk, hitam dan lain sebagainya. Itu gibah kan? Tetapi dia melaporkan yang diperbolehkan untuk mencari solusi. atau kalau sekiranya atasan tersebut berbuat zalim, ya, maka antum ini berembuk dengan teman-teman antum tanpa punya tujuan untuk menjatuhkannya. Tapi menjadi maslahat dalam artian ini kita bahas tadi pimpinan kita salah gitu loh. Nah, sebaiknya gini-gini bisa kita temukan, itu bukan ghibah. Karena mencari solusi. Nah, jadi kalau yang dimaknai ghibah yang batal yang benar-benar mutlak ini ghibah yang haram ketika kita bicarakan aib seseorang tanpa ada tujuan. Gitu loh. Jadi kalau tadi dikatakan kebijaksanaan yang tidak sahih, ini kita membahas kebijaksanaannya, gitu loh. Keputusannya bukan fisiklinya. Kecuali kalau antum cerita fisiklinya berjelek ngorang gini-gini, nah ini ghibah. Perkataan bukan ghibah. Sama antum bahas masalah hilaf antara Syekh Utsaimin, Syekh bin Baz, Nasr Albani. Ini kan hilaf mereka tanpa membicarakan fisik mereka gitu. Yang kita bicarakan adalah bab pembahasan yang bukan ghibah. Tidak ada masalah. Allah Alhamdulillah. Fadal yang lain silahkan. Takbir yang Allah Allah Allah Allah itu 3 kali yang sahih ya, 3 kali yang sahih ya. Walaupun ada beberapa asar lain yang contoh, tapi yang anda sampaikan yang sampai sekarang anda yakin dengan kesahihannya dari jalur Ibnu Umar adalah 3 kali. Walaupun ulama yang mengatakan 2 kali, tetapi Ibnu Umar mutlak meriwayatkan 3 kali. Allah Alam Bishawab. Kalau ada yang lain, tetapi yang pasti tidak ada penambahan seperti yang kita dengar di masyarakat. Wa nasara abda, gitu-gitu, tidak ada itu. Ya, jadi bagaimana sikap kita? Ya, sikap kita sudah kita bertakbir sendiri. Jangan membuat satu ritual yang sifatnya anarkis nanti. Oh, wah, bikin timbul keributan, tidak. Cukuplah berilmu dulu. Kalau sudah mampu berikan dalil, nasihatkan. Gitu. Kalau enggak, cukup buat diri antum dulu. Sama seperti tadi menyembelih, gitu kan? Lu sudah tersebar di masyarakat kita. Bahkan MUI pun enggak menyalahkan patungan kambing buat korban kan? Sementara kita sudah bahas dalil bagaimana seandainya dalil yang sahih berbenturan dengan pendapat MUI atau manusia ini, ya tentu kita merujuk ke dalil dong, ya kan? Nah, bagaimana menyikapinya? Ya hati kita menentang, sudah bayarlah anak itu di sekolah gitu. Jangan nanti antum bilang, "Oh, insya Allah ini ada anak dua main sama sekolah, jangan bayar," tapi hati antum menentang. Allah taala. Allah. Nah. Dengan di radio lagi ya, masalah rokok itu kan haram. Nah, kalau adik saya punya warung jual rokok gimana? Jadi justru jalan Islam ini baru masalah. Tanya kan jalan Islam gini. Islam ini kan mengharam, kalau mengharamkan sesuatu tentu jalan menuju pun haram. Itu bahasa Islam. Wala taqrabu zina, jangan ente deketin zina. Mendekatinya saja enggak boleh, apalagi melakukannya. Semua yang haram pun begitu. Wala tulku anfusakum ila tahluka, baik, jangan kau bunuh dirimu. Ini kan, ini dokter kompak mengatakan ini rokok ini membunuh diri kan, penyakit gitu kan. Bahkan ada peringatannya kok, diakui sama pabriknya kok. Peringatan pemerintah rokok merusak. Ada peringatannya, bukan tidak. Ini diakui oleh si pembuat. Ya, kalau di Arab tuh imtina'u ra'isul jumhuriyah an-natijal yuksidu ri'aha. Di Arab pun begitu sama, bukan tidak. Jadi berarti merusak kan. Nah, Islam mengharamkan jalan menuju kerusakan. Sehingga menjualnya ya tentu masuk kategori menyebabkan orang menyesatnya gitu. Maka sudah ada fatwa dari ulama di Madinah dan di Saudi Arabia bahwa menjualnya, membuatnya adalah haram. Tidak diperbolehkan. Masuk kategori wa'ala ta'awanu alal ismi wal udwan. Jangan tolong-menolong dalam perbuatan yang dosa atau maksiat. Ada perbolehan. Ya, pokoknya kecil deh. Yang laku rokok. Iya, laku rokok. Itu dah. Insyaallah Allah akan gantikan kemuliaan dengan barang lain insyaallah. Kalau dia berani untuk ambil sikap gitu loh. Kalau dia belum bisa hilangin rokok, janganlah masukkan orang untuk terjebak dalam hal rokok gitu. Antum belum bisa hilang, tolong jangan timbulkan perokok pasif gitu loh. Antum sendiri saja gimana? Istighfar sama Allah, antum belum bisa hilangin gitu. Jangan udah belum bisa ngilangin nularin penyakit pasif lagi ke orang. Ini kan batal sekali ya. Jadi fatwa urusan antum sama Allah. Antum yang tahu ini fattaqullaha mastata'tum. Beribadahlah semampunya. Saat ini antum mampu tadinya 2 bungkus sehari, sekarang udah 1 bungkus, ana mampu cuma 1 bungkus tadi. Nanti sekian bulan ya Allah masih 1/2 bungkus tadi. Ya alhamdulillah terus bertahap. Karena memang enggak bisa orang menghilangkan rokok sekaligus, jarang ya. Walaupun ada itu kemuliaan insyaallah. Ya, walhasil jangan pernah pertontonkan perbuatan dosa di hadapan manusia. Mohon maaf. Ustaz, ini masalah tipis, Ustaz. kelulusan pemahaman anak aja. Kalau sutra makmum kan sutra imam gitu. Nah, ya. Itu kalau pemahaman anak sebelumnya, kalau lewat di depan antar saf itu enggak boleh tapi. Ya. Kalau seharusnya boleh apa? Kamu gimana sekarang? Kalau kita dalam sholat berjamaah, ya, ya kita lewat saf orang enggak apa-apa. Boleh. Boleh. Sutra makmum, sutra imam. Sutranya imam. Imam yang pasang sutra. La sholat illa illa sutra itu buat imam atau sholat munfarid sendiri. Karena banyak atsar bahwa Umar pernah sholat mengimami manusia. Tentu banyak kan di Masjid Nabawi ini banyak orang. Kemudian imam Umar batal narik satu orang. Kan Umar berjalan keluar berwudu. Bagaimana dia berjalan kalau nggak melewati orang kan? Ya, jadi dari itu dari itu. Dan banyak sahabat yang lain banyak. Ketika ditanya, ya Umar kenapa kau tarik orang menggantikan kamu jadi imam? Saya kentut barusan. Bahkan seorang khalifah jujur di hadapan manusia gitu. Jadi diperbolehkan. Boleh yang munfarid ini justru ini yang harus dengan menggunakan sutra la sholat ta ila ila sutra yang lewat kita tiga itu karena memang dalilnya keras sekali nih ya tiga kali enggak dalam negeri Islam boleh dibunuh itu setan. Makanya Nasional Bani mengatakan banyak orang yang pergi haji pulang fiturnya bukan haji tapi setan. Kenapa? Di Ka'bah mereka sholat di makam Ibrahim kan sholat di toa kan di makam Ibrahim kita sholat itu kan dua rakaat ini harusnya kan dicegah gitu loh. Makanya kalau orang ahlu sunnah sudah mengerti hukum agama, dia akan jaga temannya untuk sholat. Dia jadi sutra gitu loh. Dia berdiri jaga orang lewat gitu. Ini yang kalau sudah mengerti, tapi akan lihat insyaallah antum dimudahkan ke sana haji insyaallah mudah-mudahan kalau insyaallah rahmatum antum lihat sendiri nanti. Orang-orang yang berilmu akan berusaha untuk tetap memegang hukum. Karena demi Allah, di sana yang megang hukum tuh fi'ah qalilah. Itu kelompok yang sedikit sekali gitu. Justru yang ada adalah orang-orang yang banyak. Bahkan orang-orang yang bermodalkan kemesraan dan romantis pasangan muda naik haji ke Ka'bah atau umroh berganding tangan dengan catatan mengatakan pokoknya kita selalu setia berganding tangan sampai sholat di Masjidil Haram pun laki bini sejajar. Subhanallah. Ini terjadi di masyarakat. Ini masalah haji. Sekarang kan kalau yang diselenggarakan kita ikut dari pemerintah, nah, itu kan dari manasiknya udah pasti enggak. Ya, ya. Dari pertama harus ikut di Mina, sebelum Arafah, terus dari pasti segala macam. Sementara kita untuk mengadakan sendiri transportasi ya, misalnya juga agak sulit juga kan. Ya. Sebenarnya antum kalau sudah di sana, ini antum dibebaskan untuk beribadah ya. Apakah seperti yang kita bayangkan di sini kita ini seperti orang yang dikelas harus ikutin aturan main tauhidnya gitu? Tidak. Tetap kok berlaku hukum di sana. Antum melalui travel yang sifatnya haji plus juga antum dibebaskan kok. Kalau memang nanti antum nih apa karena tidak semuanya harus terikat dengan jamaah di sana gitu loh. Antum memang mungkin tinggal di hotelnya karena di-manage dengan mereka gitu loh. Negara memanage dengan maktabnya atau haji plus manage dengan hotel-hotelnya, makannya. Itu saja permasalahannya. Untuk ibadah antum sendiri atau di Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Mungkin kalau haji pemerintah mereka berkeyakinan adanya arba'in ya, melakukan arba'in ini 8 hari di Madinah dulu ya. Ya antum di Madinah mungkin ikut mereka tanpa berkeyakinan adanya arba'in gitu loh. Atau mungkin nanti ada mutawif yang mengatakan bolehnya umroh diulang-ulang sementara umroh ini cukup sekali safar, satu kali umroh. Ya, antum nggak perlu ikut seperti mereka dan nggak ada hukuman buat antum. Kalau mungkin yang lainnya sih nggak terlalu ini, apa nggak terlalu apa fatal atau gimana? Pas berangkat ke Arafah ini pas itu juga kendaraan juga kita untuk mengadakan sendiri juga agak sulit. Iya makanya kalau perjalanan ke Arafah insya Allah walaupun semacet apapun sudah diperhitungkan nggak ada orang yang terlambat di Arafah insya Allah. Gitu ya. Pun seperti itu. Kalau antum sebenarnya makanya kalau antum masih karena ulama sering menasihati haji ini yang paling mulia ketika masih muda. Karena fisik ini nomor satu. Fisik nomor satu. Antum sudah tua haji ngerepotin orang sudah. Jujur saja. Itu macetnya subhanallah perjalanan ke Arafah, di Muzdalifahnya, mau ke Mina, mau Jamarat, fisik. Nah, ketika ini jarak ini enggak jauh-jauh sebenarnya cuma karena macet makan waktu jam-jaman kan. Nah, sebenarnya kalau antum memang sudah tahu, berilmu, tinggal praktek saja, masih muskilah, tidak ada masalah ya. Antum bisa berjalan, lebih cepat jalan kaki ketimbang menggunakan kendaraan gitu. Nah, jadi bisa sebenarnya antum atur sambil mengetahui kloter antum ini di mana gitulah. Jadi jangan sampai terjadi nyasar dan lain sebagainya. sebenarnya nggak terlalu dikhawatirkan seperti yang kita bayangkan saat sekarang gitu kan. Insyaallah mudah. Sehat. Insyaallah mudah-mudahan faedah buat anak pribadi, buat antum sekalian ya. Minta maaf kalau ada kekurangan. Kekurangan milik Allah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.